Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita kembali berbincang dan berdialog dengan tim Safir Azhar dalam membahas surat An-Nahl ayat 46. Kali ini saya Muhammad Sofian bersama Dr. Zainal Arifin mencoba untuk membahas satu ayat dari surat An-Nahl ayat 46.